إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين مسلمات حاضرين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Qaulus Sadid, Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, yaitu penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Terakhir pembahasan kita ialah mengambil beberapa masalah penting dalam bab Maja'a fi Taghlid fi man 'abadallah inda qabrin rajulin salih. Bab tentang perkara yang berat, ancaman yang berat bagi orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Iya. Dan terakhir ialah masalah yang ke-11, yakni ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi, sebelum wafatnya, 5 hari sebelum wafatnya. Itu merupakan bantahan bagi 2 kelompok, yang 2 kelompok itu asyarru ahlil bid'ah, 2 kelompok yang paling jahat, paling jelek daripada kelompok-kelompok bid'ah yang ada. Semua kelompok bid'ah itu jelek, entah bid'ah, kelompok bid'ah zaman dulu atau sekarang, semuanya jelek. Entah itu tablighiyannya, jamaatut tabligh, ikhwanul musliminnya, semuanya jelek. Kenapa jelek? Karena pemikiran dan harokah yang mereka munculkan keluar dari manhaj para sahabat. Taruh jamaatut tabligh yang mereka berdalil kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan, dikeluarkan untuk manusia. Sehingga Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi dengan mimpinya, sekali lagi, dengan mimpinya, dia dalam mimpinya disuruh membuat kelompok yang khuruj berdakwah di jalan Allah. Ini tafsir dengan, bukan dengan ra'yi, tapi dengan mimpi. Maka tafsir mana yang membenarkan tafsir dengan mimpi? Kecuali tarekat sufiyah. Ya. Oleh karena itu, sekalipun mereka mendakwahkan ke perkara yang kelihatan zahirnya baik, tapi ternyata ada sesuatu yang mereka tidak dakwahkan. Tauhidullah. Ketika salah satu di antara orang yang ikut bersama mereka mendakwahkan tauhid, mengingatkan umat dari kesyirikan, mereka marah. Hadad dalil bahwa mereka bukan di atas dakwah para nabi dan rasul, tapi dakwah di atas pemikiran Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Itu jelek. Walaupun ada kebaikannya, tapi kejelekannya jelas membawa kerusakan. Nah, ini kelompok yang ada zaman sekarang. Jangan tertipu. Karena mereka membungkus kejahatan dengan bungkus yang nampak baik. Nah, di antara kelompok bid'ah kata mu'alif yang paling jeleknya itu dua. Apa yang kemarin yang pertama? Kalau antum ingat, Syiah. Syiah, Rafidhah. Kalau bicara Syiah bukan berbicara masa lampau. Sekarang muncul dan masih ada. Hadatsana fulan telah bercerita kepada saya, salah satu ikhwah, bahwa Syiah ada di kota ini. Syiah ada di kota ini. Jadi kalau berbicara Syiah, membicarakan masa dulu, bukan berarti pembicaraan yang kosong. Ada dan terus bergerak mereka. Sebagai pusat Indonesia yang terbesar, Bandung. Dan di sana berkembang besar. Bahkan di kota ini, kotanya antum ini, ada. Bisa dibuktikan. Telah bercerita kepada saya, salah satu jamaah di sini, bahwa di kampungnya telah menyebar ajaran Khomeini, Syiah Rafidhah. Iya. Dan sebagian terbawa, dai-nya dari kota lain, yang biasa mereka mengistilahkan Habib. Wahada waqi', berarti mempelajari perkara Syiah, bukan mempelajari kelemahan akidah kita, tapi membentengi akidah kita karena terjadi saat ini. Maka oleh karena itu saya nasihatkan pada antum, terkhusus para penguasanya, untuk membentengi umat Islam dari akidah yang akan melemahkan mereka. Iya. Yang kedua kata Syekh, kelompok bid'ah yang paling jeleknya adalah Jahmiyah. Antum lihat dalam kitab Wa Amal Jahmiyah. Adapun kelompok yang kedua namanya Jahmiyah. Siapa Jahmiyah? Fahum Atba'ul Jahm bin Safwan. Jahmiyah adalah pengikut Atba', pengekor, pengikut Jahm bin Safwan. Namanya Jahm bin Safwan. Iya. Jahm bin Safwan namanya. Maka pengikut Jahm bin Safwan namanya kelompok Jahmiyah. Jadi kelompok bid'ah namanya Jahmiyah. Kenapa dikatakan Jahmiyah? Karena mengikuti pemikiran Jahm bin Safwan. Iya. Kalau ada seorang mengikuti pemikiran Muhammad Surur, Sururiyah namanya, yang ada di London, Sururiyah. Kalau ada seorang mengikuti pemikiran Said Qutb, namanya Qutbiyah. Ada zaman sekarang. Ya. Ini mengikuti tokoh. Maka Jahmiyah mengikuti tokoh namanya Jahm bin Safwan. Yang kedua, lalu apa bid'ahnya? Kok mereka dikeluarkan dari jalur Islam? Kenapa? Padahal mereka ngaku Muslim. Lalu apa bid'ahnya? Wa awalu bid'atihi annahu angkara sifatillah. Bahwasanya pertama kali kebid'ahan yang dilakukan, bid'ah yang pertama kali dilakukan adalah angkara sifatillah, mengingkari sifat-sifat Allah. mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi kalau antum ditanya, apa ciri khas Jahmiyah? Mengingkari sifat-sifat Allah. Ya. Lalu apa yang diingkari? Hadis yang kita baca, yang kita lalu sudah lewat, innallaha ittakhadzani khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku, Nabi, sebagai khalilnya Allah. Kama ittakhadza Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Hadis ini ditolak oleh Jahm bin Safwan. Padahal hadisnya sahih. Yang ditolak apanya? Sifat Allah menjadikan khalil. Sifat Allah menjadikan Nabi sebagai khalil. Khalil berarti Nabi dijadikan kekasih oleh Allah. Mereka menolak. Tidak mungkin. Anallaha lam yattakhid Ibrahim khalila. Tidak mungkin, kata mereka. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Tak mungkin. Mengingkari sifat mahabbah. Ya. Mengingkari sifat mahabbah. Allah itu mencintai hamba. Mereka menolak sifat cinta yang dimiliki oleh Allah. Mereka meyakini kalau Allah memiliki sifat mahabbah, berarti sama dengan manusia. Tasbih, kata mereka. Kalau begitu, saya tidak setuju. Nah, ini. Jadi bid'ah zaman dulu awalnya, itu dalam hal keimanan kepada Allah. Kalau bid'ah zaman sekarang, dalam hal keimanan, dalam hal ibadah lagi. Sudah bid'ah dalam masalah ibadah, ditambah-tambah keimanannya juga rusak. Kalau dahulu khawarij, ibadahnya serius. Serius, tahajudnya, qiraahnya. Tapi dalam masalah keimanan, salah. Salahnya apa? Mengkafirkan orang muslim yang berbuat dosa besar. Sehingga menghalalkan darah penguasa. Tapi dalam hal ibadah, masih bagus. Semangat. Khawarij zaman sekarang, ada yang malas. Bahkan ada yang tidak mau sholat karena belum punya negara Islam. Ya, si mending khawarij zaman dulu rajin sholat. Ini. Nah, dalam hal ini Jahmiyah mengingkari sifat khalil. Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Yang kedua, walam yukallim Musa taklima. Yang kedua, bid'ah yang mereka lakukan ialah mengingkari Allah Ta'ala tidak bercakap-cakap dengan Musa. Ketika Allah berbicara dengan Musa, itu dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, Allahunya dirafakkan di domah, menunjukkan fa'il. Mereka tidak mau baca wa kallamallahu, tapi apa? Wa kallamallaha. Apa bedanya? Kalau wa kallamallahu, Allah yang berbicara kepada Musa. Tapi kalau dibaca wa kallamallaha, Musa yang berbicara dengan Allah. Berarti mengingkari sifat kalam. Ya. Tidak mungkin Allah itu berbicara seperti manusia saja. Berarti kalau kita mengimani Allah berbicara, berarti kita menyamakan Allah dengan manusia. Ini. Sehingga menolak sifat kalam bagi Allah. Ini Jahm bin Safwan. Berarti kalau Allah tidak memiliki sifat kalam, bisu. Orang yang tidak bisa ngomong apa namanya? Bisu. Mustahil. Bahkan Allah kalam Allah berbicara. Ya, dan Quran itu kalamullah. Ini lihat, nanti mau menolak Quran sebenarnya, tapi halus. Halus mereka. Halus menolak Quran tapi halus. Sebab Quran itu kalamullah dalam surat At-Taubah. Wa in istajarakal musyriku fa'ajjirhu hatta yasma' kalam Allah. Wa in istajarakal musyrikuna fa'ajjirhu. Kalau orang-orang musyrik itu minta dilindungi, diberi suaka politik, jangan dibunuh. Maka kata Allah, fa'ajjirhu hatta yasma' kalam Allah. Lindungi, jaga, jangan dibunuh. Sampai dia bisa mendengar kalamullah. Apa kalamullah? Al-Quran. Ya, berarti Quran itu kalamullah. Berarti orang Jahmiyah ini mengingkari sifat kalam. Berarti mensifat mengingkari Al-Quran sebagai kalamullah. Otomatis. Makanya nanti di belakang, pada zaman Imam Ahmad, aliran Jahmiyah memunculkan Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah inilah yang paling keras menolak Quran itu kalamullah. Mereka meyakini Quran itu makhluknya Allah. Lihat di sini. Ini bid'ah memunculkan bid'ah baru. Karena memang dosa itu akan melahirkan dosa yang lain. Ingat itu. Bid'ah akan melahirkan bid'ah-bid'ah yang lain. Ikhwanul muslimin, karena bikin bid'ah pecah. Ada Hizbu Tahrir, ada jamaah jihadiyah. Hati kan di kota Mesir namanya jamaatul takfir, kalau di Palestina namanya Hizbu Tahrir, tapi sama pecahan ikhwanul muslimin. Bid'ah memecahkan umat dulu dan sekarang. Ya. Selanjutnya itu mengingkari dua perkara, sifat kalam dan sifat apa tadi? Mahabbah. Fa'angkara al-mahabbata wal kalama. Jahmiyah ini awalnya menolak dua sifat, yaitu mahabbah, cinta yang dimiliki oleh Allah, dan sifat kalam yang dimiliki oleh Allah. Summa bada'at hadihil bid'atu tantasiru wa tatawatta'u. Setelah itu bid'ah ini tantasiru, menyebar. Wa tatawatta'u tatasi'u, artinya meluas, menyebar, meluas. Fa tanaqaha tawa'ifu ghairul jahmiyah. Maka i'tanaqa. I'tinaq artinya dia memegang, mengikuti, meyakini dengan keyakinan ini. Tawa'ifu, kelompok-kelompok selain Jahmiyah. Seperti Mu'tazilah. Kal Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Apa penting membahas kelompok Mu'tazilah? Itu kan zaman dulu, Pak Ustaz. Sekarang kan tidak ada lagi aliran Mu'tazilah. Bohong kalau tidak ada. Ada. Bahkan sudah menyusup ke lembaga-lembaga pendidikan. Ya, lebih membahayakan lagi anak-anak kita, anak-anak muda kita dimasuki pemikiran Mu'tazilah dan tidak merasa itu pemikiran Mu'tazilah. Contohnya apa tadi? Mu'tazilah. Wa muta'akhir rafidhah. Mungkin sedikit saya singgung kelompok Mu'tazilah sebagai faedah. Mu'tazilah ini adalah salah satu kelompok yang didirikan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Wasil bin Atha termasuk muridnya Hasan al-Basri. Berarti Hasan Basri seorang tabi'i. Murid sahabat. Hasan al-Basri rahimahullah di kota Basrah punya murid namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ketika dia bertanya kepada gurunya, yaitu Hasan al-Basri, tentang hukum orang muslim yang berbuat dosa besar, kafir atau mukmin? Kalau ada orang muslim berbuat dosa besar, zina misalkan, kafir atau muslim? Gurunya menjawab, innahu mu'minun naqisul iman. Wahai Wasil, orang itu mukmin, tapi berkurang iman. Ya, berkurang kafir. Mukminun bi imanihi fatikun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan keimanannya, tetap mukmin, tetapi dia fasik dengan dosa besarnya. Perhatikan di sini. Tetapi kata wasil membantah gurunya. Tidak, saya tidak sepakat dengan Anda. Lalu pendapatmu apa? Dia itu manzilah baina manzilatain, tidaklah mukmin, tidaklah kafir. Oh, keluar dari pemahaman salaf. Al-Quran yang antum baca itu saja membagi manusia, itu ada mukmin, ada kafir. Bukan bainal mukmin wa bainal kafir. Seperti surat At-Taghabut. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mukmin. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang mukmin dan di antara kalian ada yang kafir. Bukan antara mukmin dan kafir. Ini pemikiran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah. Akhirnya Wasil bin Atha bikin halaqah sendiri, bikin apa namanya, majlis sendiri. Qadarullah, yang namanya bidah memang laris. Orang itu tertarik dengan model pembawaan Wasil bin Atha. Murid-muridnya Hasan al-Basri banyak yang boyong. Boyong kepada Wasil bin Atha. Begitulah. Dakwah Ahlus Sunnah selalu ada perintangnya. Akan mudah diterima yang namanya kebid'ahan. Cocok dengan otak manusia. Ya, hawa nafsu kalau lebih tepat ya. Lebih cocok dengan hawa nafsu. Begitu dalam riwayat. Semenjak itulah majlis Hasan al-Basri rahimahullah, murid-muridnya sebagian besar dan diterima kelompok Wasil bin Atha ini oleh banyak manusia sehingga berkembang. Mu'tazilah ini berkembang. Na'udzubillah. Itu sedikit tentang Mu'tazilah. Wa mutaakhir rafidah, bahkan diterima oleh kelompok rafidah tapi generasi akhir. Lianna rafidhata kanu bil awwali musyabbah. Karena rafidah, syiah rafidah, awalnya itu pengikut musyabbah, menyamakan Allah dengan manusia dalam sifat. Walihada qala ahlul ilmi, oleh karena itulah ahlul ilmi mengatakan, awwalu man urifa bitashbih Hisam bin Hakam ar-Rafidhi. Pertama kali yang mengenalkan pemahaman sifat Allah disamakan dengan sifat manusia itu Hisam bin Hakam, seorang Rafidhah, imamnya. Setelah itu, thumma tahawwalu minat tashbih ila ta'til. Setelah mengikuti pemahaman musyabbah, berubah menjadi kelompok Jahmiyah, ta'til tadi. Wasaru yungkiruna sifati. Jadilah mereka kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah. Jahmiyah namanya. Jadi akidahnya Rafidhah dalam mensikapi para sahabat dalam masalah sifat mengikuti Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Iya. Jadi satu kelompok tapi pemikirannya banyak. Iya. Dan itu biasa kebid'ahan berkumpul jadi satu kerusakannya. Adapun Ahlus Sunnah cuma satu, manhajnya satu, sama seperti manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ila yaumiddin, sampai hari kiamat sama. Walaupun beda tempat, sama pemahamannya. Yang ketiga, urutan riwayat pemikiran Jahmiyah itu dari mana? Tadi antum sudah tahu pendirinya Jahmiyah namanya Jahm bin Safwan. Antum sudah tahu subhat pemikirannya mengingkari sifat kalam dan sifat mahabbah, cinta yang dimiliki oleh Allah. Yang ketiga, poin ketiga, urutan pemikiran Jahmiyah itu dari mana? nemu di mana, kan begitu. Kalau gerakan Islam liberal itu bisa diurut, Pak. Mentoknya itu di Amerika, gampang itu dibantah. Nah, sekarang kita mengurut Jaham bin Sofa itu dapat dari mana? Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin, Al-Jaham bin Sofwan akhadha bid'atahu anil Ja'ad bin Dirham. Jaham bin Sofwan itu mengambil pemikiran bid'ahnya dari seorang bernama Ja'ad bin Dirham. Terus ini silsilah riwayatnya. Jaham bin Sofwan mengambil berguru kepada Ja'ad bin Dirham. Yang ketiga urutannya, wal Ja'ad akhadha bid'atahu min Aban bin Sam'an. Ja'ad bin Dirham mengambil pemikirannya dari seorang bernama Aban bin Sam'an. Ya. Ketiga ini. Wa Aban akhadaha an Talut. Aban bin Sam'an mengambil dari seorang bernama Talut. Nah, sudah ketemu urutannya? Wa Talut, dan Talut ini alladhi akhadaha min Lubaid ibnil Aqsam. Talut ini mengambil pemikiran tadi, mengingkari sifat Allah tadi, dari seorang bernama Lubaid bin Aqsam, Yahudi. Ya, kembali ke Yahudi ini ya. Yahudi. Saya ulangi. Aban bin Sam'an mengambil pemikiran sifat ini, mengingkari sifat ini, dari seorang bernama Lubaid bin Aqsam, Yahudi. Iya. Jadi muridnya orang Yahudi. Ya, ketemu ke sana lagi. Yahudi lagi. Ya, Yahudi lagi. Ya. Siapa Lubaid bin Aqsam? Diurut lagi. Alladzi saharon nabi. Orang yang mensihir nabi. Iya, jadi ketemu sudah. Ternyata dia orang Yahudi yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sihirnya. Iya. Ketika itu Rasulullah SAW diambil sebagian rambutnya, lalu dimasukkan ke dalam sumur, lalu dibacakan mantra-mantra orang tukang nyihir, dimasukkan ke dalam sumur oleh Lubaid bin Aqsam, terkena sihir. Datanglah malaikat meruqyah. Iya. Terjadi dialog. Yang satu malaikat duduk di kepalanya, yang satu duduk di kakinya. Kenapa orang ini? Dia terkena sihir. Sihirnya siapa? Sihirnya Lubaid bin Aqsam. Ya. Lalu malaikat meruqyah, membaca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, muawwidzatain. Dibaca muawwidzatain dan sembuh. Dan sembuh. Dan hadis di sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Dikeluarkan oleh Bukhari. Tapi orang Mu'tazilah menolak kisah ini. Mu'tazilah menolak kisah ini. Iya. Alasannya tidak mungkin Nabi yang terjago kena sihir. Ya. Kata mereka. Maka barakallahu fikum, hadisnya sahih dan seorang mukmin harus yakin kisah ini kisah yang benar adanya. Tapi yang lebih penting kita jaga. Kalau Nabi saja bisa kena sihir, yang sudah dijaga oleh Allah, karena dia manusia, apalagi kita semuanya. Para orang Yahudi itu pamer sihirnya di Indonesia. Siapa itu King Master-nya? Yang bisa berjalan di tembok. Orang-orang kafir. Sampai banyak orang-orang Indonesia tertarik dan berguru ke sana. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan jadi tontonan yang mengasyikkan, ya, dipertontonkan sihir setan tadi, wa na'udzubillah, padahal ini adalah budaya Yahudi. Mereka menuduh Nabi Sulaiman bikin sihir. Wa ma kafara Sulaiman, bukan, Sulaiman tidak pernah belajar dan mengajarkan sihir, tapi orang Yahudilah yang mereka melakukan sihir. Jadi jelas urutannya, kembali kepada pelajaran, dari silsilah urutan pemikirannya nyambung kepada orang Yahudi yang jahat. Fatakunu bid'atu taktil asluha minal Yahud. Maka jadilah kebid'ahan taktil tadi, mensifat, mengingkari sifat-sifat Allah tadi, merupakan pokoknya, sumbernya dari orang Yahudi. Summa inal ja'an jahat bin sofwan nasya'ati biladi Khurasan. Perkembangannya. Sekarang perkembangannya. Kalau tadi urutan riwayat gurunya. Gurunya seperti itu, Yahudi. Maka kata Syekh kemudian, Ja'ad bin Dirham mengembangkan bid'ahnya dan berkembang di negeri Khurasan. Wabiha kathirun minafa'ibah sobi'ati wa'ubadil kawakibah wal falasifah fa'akhadha minhum aidan ma'akhadha. Beliau mengembangkan bid'ahnya di negeri Khurasan, dan di dalam negeri tersebut banyak pengikut para penyembah bintang dan filsafat Yunani. Filsafat Yunani. Maka kemudian dia pun mengambil dari filsafat-filsafat tadi, filsafat Yunani tadi, nah, dan para penyembah berhala tadi, fasarat hadihil bid'atu murakkabatun minal yahudiyati wassabi'ati wal musyrikin. Maka jadilah bid'ahnya itu dioplos. Bid'ah Yahudiyah tadi, mengingkari sifat Allah. Ya. Dan yang kedua, bid'ah sobi'ah, para penyembah bintang dan para orang-orang musyrikin. Sobi'in dan orang-orang musyrikin. Jadi dipadukan sekian banyak kebid'ahan. Ya. Wantasarat hadihil bid'ah, dan menyebarlah bid'ah ini bil ummatil islamiyah, di tengah-tengah umat Islam. Wa ula'il jahmiyah mu'adzilah bis sifati yungkiruna sifat. Itulah mereka jahmiyah, mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa man angkara asma ma'a sifat wa hadhil asma allati yasifuha Allah subhanahu ila nafsihi ja'aluha idafati wa laysat haqiqah. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk pemikiran Jahmiyah. Ya, kalau tadi sudah jelas mengingkari sifat Allah, mencintai hamba dan sifat kalam berbicaranya Allah. Yang kedua, wa minhum, dan di antara mereka, man angkarul asma ma'as sifat. Bahkan di tengah Jahmiyah ada yang menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kalau tadi cuma mengingkari dua sifat, mahabbah, hullah dan kalam. Kalau ini sudah berkembang lagi, mengingkari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Artinya apa? Hadil asma'an lati yadhifu Allah, nama-nama yang disandarkan kepada Allah, ila nafsihi, atas dirinya, ja'aluha idhafatin walaysat haqiqah. Itu cuma penyandaran, bukan hakiki. Artinya apa? Artinya aw anna asma'un li ba'di makhluqatih, atau itu sekedar nama untuk sebagian makhluk-makhluknya saja. Sehingga contohnya mereka mengingkari nama dan sifat As-Sami', apa Sami', yang maha mendengar. Antum sering berdoa, sering mendengar ayat wa huwa sami'ul basir. Apa makna orang Jahmiyah mengartikan Sami'? Mereka mengingkari nama Sami' bagi Allah, sang zat yang mendengar bagi Allah. Karena manusia juga mendengar. Kalau Allah mendengar, manusia mendengar, berarti sama. Akhirnya mereka, saya tidak percaya Allah mendengar. Kalau begitu, sami maknanya apa? Sami bila sam'in. Ya. Mendengar tapi tanpa pendengaran. Apa maknanya pendengar tanpa pendengaran? Apa maknanya? Sama saja kamu ingin mengatakan alat tuli, toh, tapi tidak langsung, kan begitu. Ya, toh? Ya, itu biasa orang Yahudi. Ketika orang Yahudi diperintahkan oleh Allah masuk ke kota Mesir, mengatakan hittatun, hittatun. Apa yang diganti oleh mereka? hintotun, hintotun. Apa bedanya? Hintotun, hintotun itu ampuni kami, ampuni kami. Mereka ganti hintotun. Apa hintotun? Gandum, gandum. Hurufnya hampir sama, tapi maknanya beda. Itu biasa ngotak-atik apa namanya ayat. Itu Yahudi. Maka sama di sini orang ya, orang Jahmiyah mengatakan sami bila sama, mendengar tanpa pendengaran, alias tidak mendengar, kan begitu. Bimakna khalaqa sam'a fi ghairihi, artinya Allah menciptakan pendengaran pada makhluknya saja, bukan pada dirinya. Berarti mengingkari Allah mendengar. Berarti wa ghairihi wal basir, demikian pula al basir. Apa basir? Melihat. Basir itu melihat. Wa huwa sami'ul basir. Berarti basir bila basirah, melihat tanpa penglihatan, alias apa? Tidak melihat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir, apa maknanya qadir? Maha kuasa. Qadirun bila qudrah, kata mereka. Berkuasa tapi tidak memiliki. Ya, maknanya sama saja kamu mengingkari sifat Allah. Wahagadah. Demikianlah. Yang ketiga. Ini model mereka. Semacam model pemikirannya. Yang ketiga. Wa minhum man ankaro ayyakunallah mutasifan bil isbat awil adam. Sebagian mereka mensifati Allah Ta'ala bil isbat wal adam. Allah itu ada atau tidak ada. Menetapkan Allah ada, nama-namanya, sifat-sifatnya, awil adam atau tidak ada. Apa maksudnya? Faqalum, begini maksudnya kata Syekh. La yajuzu an nusabbita lillah sifatan. Kita tidak boleh menetapkan satu sifat bagi Allah. Wa nunafi anhu sifat, dan kita harus menolak sifat itu. Hatta qalu, sampai mengatakan la yajuzu an naqul, kita tidak boleh mengatakan innahu mawjud wala innahu ma'dum. Kita tidak boleh meyakini Allah itu mawjud. Apa mawjud? Ada. Dan tidak boleh mengatakan tidak ada. Bingung apa bingung? Bingung. Ya memang bid'ah itu bikin bingung orang ya. Tidak boleh meyakini Allah ada, dan tidak boleh pula mengatakan Allah tidak ada. Ini membingungkan. Kenapa demikian? Li'annana idza qulna bi annahu mawjud, syabbahna bil mawjudat. Kalau kita meyakini Allah itu ada, berarti kita meyakini Allah sama dengan sesuatu yang ada. Paham? Berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Paham ya? Dia lupa ayat wa huwas sami'ul basir. Allah ada, laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan makhluk, tapi Allah mendengar, melihat. Jadi Allah mendengar dan melihat, tapi tidak sama dengan makhluk. Itulah tiga poin di antara pemikiran-pemikiran mereka, dan kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.